Ba'du, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana biasa melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan Kitabul Hajj, kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullah, wal ihramu huwa niyatud dukhuli bin nusuk. Yang dimaksud dengan ihram adalah niat masuk ke dalam ibadah. Masuk di sini artinya memulai ibadah. Di mana sebelum dia berniat, orang yang akan ihram itu masih halal melakukan apa-apa yang akan dilarang setelah dia ihram. Misalnya memakai pakaian yang berjahit, atau menutup kepala, memakai minyak wangi, memotong rambut atau bulu yang ada di tubuh. Itu sebelum dia ihram masih halal. Tetapi dengan dia melakukan ihram yang memiliki pengertian niat memasuki ibadah, yaitu an-nusuk, nusuk di sini maksudnya adalah al-ibadah, maka dengannya dia diharamkan dari hal-hal yang tadinya halal untuk dirinya. Mirip-mirip dengan apa yang selama ini kita sebut dengan takbiratul ihram. Yaitu dengan seseorang bertakbir, maka dia diharamkan melakukan hal-hal yang tadinya mubah. Seperti makan, minum, bicara, tertawa, ya, lalu membuka pakaian, tadinya boleh. Tapi setelah dia takbiratul ihram, takbir yang menandai dia telah masuk ke dalam sholat, maka apa-apa yang tadinya mubah menjadi haram, tidak boleh dilakukan. Dan ketika nanti salam, selesai sholat, apa yang dilarang itu kembali boleh lagi. Kalau dalam haji itu tahallul. Kalau dalam sholat namanya salam, ya, Nabi berkata tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, tahrimnya dengan takbir dan tahlilnya dengan taslim, yaitu ucapan assalamualaikum, ya. Dan begitu pun ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Lalu dikatakan di sini fayanwi biqalbihi ad-dukhula fil hajji lillahi ta'ala. Orang yang melaksanakan ihram, dia berniat dengan hatinya bahwa dia hendak masuk ke dalam rangkaian ibadah haji. Kalau memang dia ingin haji. Atau dia berniat al-umrata in kana yuriduha. Kalau memang dia ingin umrah. Awil hajja wal-umrata in kana yuridul qirana. Atau dia meniatkan keduanya, yaitu meniatkan haji dan umrah, kalau memang dia ingin melakukan haji qiran. wa yundab, disunnahkan an yatalaffaza bidzalika aidan bilisanihi. Dan ketika ihram disunnahkan kita melapaskan dengan lisan, ya, kita mengatakan labbaik allahumma hajjan atau labbaik allahumma umratan. Kalau itu diniatkan di hati sudah cukup, tapi disunnahkan kita lapaskan di lisan. Umma, setelah itu, setelah kita berniat masuk ke dalam ibadah, yulabbi rafian sautahu. Maka setelah itu, seorang yang telah ihram itu, dia mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah. Ya, rafian sautahu, sambil mengangkat suaranya. Wal mar'atu tukhaffidhu atau takhfadhu. Adapun perempuan, dia merendahkan suaranya, artinya tidak seperti laki-laki. Laki-laki dengan suara yang keras, labbaik allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu laki-laki kencang. Adapun perempuan, mereka merendahkan suaranya, tidak meninggikannya seperti laki-laki. Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, begitupun At-Tirmidhi dan yang lainnya, meriwayatkan dari Sa'ib Ibn Al-Khallad Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, atani Jibrilu alaihi salam, kata Nabi, aku pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Fa'amarani an amura ashabi wa man ma'i. Maka saat itu Jibril memerintahkanku agar aku memerintahkan para sahabatku dan siapapun yang bersamaku, an yarfa'u aswatahum bil ihlal, agar mereka mengangkat suara mereka ketika bertalbiyah. Nah, ini dalil ya, bahwa setelah kita disunnahkan melapaskan labbaik allahumma hajjan atau labbaik allahumma umratan atau labbaik allahumma umrah awal hajj, maka setelah itu disunnahkan kita apa, mengangkat suara dalam bertalbiyah, ya, dalam bertalbiyah. Fayaqul, maka di dalam talbiyah itu diucapkan kalimat labbaik allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ah, itu dia. Itu yang disebut dengan lafzu at-talbiyah. Wa hiya talbiyatu Rasulillah. Inilah talbiyahnya Rasulullah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stawat bihi rahilatuhu, apabila hewan tunggangannya sudah tegak berdiri akan berjalan dan Nabi sudah berada di atasnya, ya, dan posisi Nabi di Dzulhulaifah atau sekarang disebut dengan Bir Ali, maka beliau bertalbiyah labbaik allahumma labbaik, labbaik la syarika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Summa yusalli wa yusallimu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sautin akhfadu min dhalik. Kemudian disunnahkan pula setelah kita minimal membaca 3 kali labbaik allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 3 kali kita baca talbiyah itu, kita tutup dengan salawat. Dalilnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annal ma'huda minas syar'i, karena yang sering atau yang biasa kita lihat dari aturan syariat, anna kulla zikrillahi ta'ala ya'qibuhu salatu ala nabi, bahwa setiap zikir kepada Allah pasti ditutup dengan salawat kepada Nabi, sebagaimana dalam tasyahud, dalam azan dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita dapatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyirah ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Para ahli tafsir ketika menjelaskan makna wa rafa'na laka dzikrak ai la adzkuru illa tadzkuru ma'i, la uzkaru illa wa tuzkar ma'i. Tidaklah aku disebutkan kecuali engkau disebutkan bersamaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, begitupun dianjurkan kita yas'alullah ta'ala al-jannah wa yasta'idhu bihi minan nar. Kita membaca talbiyah 3 kali, lalu kita bersalawat kepada Nabi, dan hendaknya kita pun memperbanyak berdoa kepada Allah, meminta surga dan memohon perlindungan dari neraka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab musnadnya meriwayatkan dari Khuzaimah ibnu Thabit radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza faragha min talbiyatihi sa'alallahu ridwanahu wal jannata wastighfarahu wasti'fahu bi rahmatihi minan nar. Bahwa di antara kebiasaan Nabi apabila beliau telah selesai bertalbiyah, maka beliau memohon ridho Allah dan surganya, dan beliau memohon perlindungan dari api neraka. Ya, jadi Imam Syafi'i meriwayatkan apa namanya dari seorang yang bernama Khuzaimah bin Ibnu Thabit radhiyallahu ta'ala an. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Nakib berkata, wa yukthiru at-talbiyah fi dawami ihramihi, dan seorang yang ihram dia memperbanyak mengucapkan talbiyah selama dia dalam kondisi ihram, baik dia sedang qa'iman berdiri, qa'idan duduk, raqiban, dia sedang di atas kendaraan masyian, atau dia sedang berjalan, au muttaji'an, atau dia sedang berbaring. Ya, dalam semua kondisi ini ya disunnahkan kita bertalbiyah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitab musnadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu kana yulabbi raqiban wa nazilan wa muttaji'an. Bahwa Abdullah bin Umar senantiasa bertalbiyah dalam kondisi di atas kendaraan, dalam kondisi sedang turun, sedang naik, bahkan ketika berbaring, beliau pun tetap mengucapkan talbiyah. Lalu dikatakan, wajunuban wahaidon, baik yang ihram itu bahkan seorang yang junub ataupun seorang yang haidon. Wayataakkadu istihbabuha inda taghayyuril ahwali wal azmani wal amakin. Dan ya ta'akkad, ditekankan ya sunnahnya bertalbiyah ketika terjadi perubahan kondisi, atau perubahan waktu dari siang ke malam, malam ke siang, atau perubahan tempat dari tempat yang tinggi ke tempat yang bawah, dari satu daerah ke daerah yang lain, kasu'udin wa hubutin, misalnya dalam kondisi naik atau turun, dalam kondisi kita di atas kendaraan atau di bawah, saat kita berkumpul, saat di akhir malam, atau menjelang malam, atau di siang hari, atau setelah sholat, wa fi sa'iril masajid, dan di setiap masjid-masjid yang kita singgahi, ya kita tetap bertalbiyah. Wala yulabbi fi tawafihi wa sa'ihi. Hanya saja tidak bertalbiyah ketika kita tawaf dan ketika kita sa'i. Ini harus digarisbawahi para pemirsa Niaga TV, tidak bertalbiyah saat tawaf ataupun saat sedang sa'i. Ya baina as-safa wal marwa. Ya. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana yulabbi hatta yablughul haram. Beliau senantiasa bertalbiyah sampai beliau tiba di Masjidil Haram. Artinya kalau sudah tiba di Masjidil Haram, maka beliau tidak bertalbiyah lagi. Wa yukhbiru anna Rasulullah fa'ala dhalik. Lalu Ibnu Umar berkata, itulah yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu dikatakan di sini, wala yaqta'u talbiyata bikalamin, tidak boleh memutus talbiyah dengan ucapan. Fa in sallama alaihi insanun radda alaihi. Apabila dia sedang bertalbiyah, lalu ada orang yang mengucapkan salam kepadanya, hendaknya dia menjawabnya. Hanya saja jawaban itu, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, bersifat sunnah la wujuban. Sunnah la wujuban. Kenapa? Li'annahu la yusannu salamu alaihi. Karena tidak disunnahkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berzikir. Ya. Wa idza ra'a syai'an. Dan apabila dia sedang ihram, lalu dia melihat sesuatu yang membuat dia takjub, membuat dia kagum, maka hendaknya dia berkata, labbaika innal aisha aishul akhirah. Labbaika innal aisha. Labbaika innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru, ya, terkait dengan apa-apa yang diharamkan ketika seseorang sedang dalam kondisi ihram. Apa sebenarnya hal-hal yang dilarang ketika seseorang berada dalam kondisi ihram? Dikatakan di sini ada 5 hal yang diharamkan ketika seseorang dalam kondisi ihram. Ahaduha, yang pertama adalah lubsu al-makhit. Memakai pakaian yang berjahit. Ya, dijahit mengikuti bentuk tubuh. Itu tidak diperbolehkan. Ya, kal komis, seperti misalnya gamis, atau celana, ya, atau termasuk sepatu yang menutupi mata kaki, ataupun menggunakan penutup kepala, ya, seperti orang-orang maghrib, ya, burnus, ya, dikatakan. Ya, burnus, ya. Yaitu gamis lalu ada penutup kepalanya. Wa kullu makhitin, dan semua yang berjahit itu tidak boleh. Ya, berjahit mengikuti bentuk apa? Bentuk tubuh. Wa mastadaratuhu kastidaratil makhit, atau apa-apa yang di yang dibentuk seperti pakaian yang berjahit. Misalnya kadir, seperti tameng, atau tidak berjahit tapi mirip dengan jahitan, misalnya ditenun, ya, atau talbit. Talbit itu saya lihat di kamus sejenis jenis kain, ya, yang disambung-sambung, kain yang disambung-sambung. Wa nahwi dzalik. Lalu dikatakan di sini, wa yahrum alaihi aidan, sebagaimana diharamkan juga satru ra'sihi bimakhitin wa ghairihi, menutup kepala baik dengan sesuatu yang berjahit atau selainnya, yang secara kebiasaan dianggap menutup. Itu tidak boleh menutup kepala. Tetapi kalau yang secara kebiasaan tidak dianggap sebagai menutup kepala, tidak masalah. Misalnya kita pakai payung, ya, itu tidak masalah. Atau kita menggotong anyaman, naruh barang, ya, di kepala sambil berjalan menuju Mekah misalnya, itu pun tidak dianggap menutup kepala. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah membawakan sebuah riwayat. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, ma yalbisul muhrimu minas thiyab, tentang apa yang dipakai oleh seorang yang sedang ihram. Maka Nabi berkata, tidak boleh dia memakai al-qumsa, ya, jamak daripada kamis, al-qumsa. Tidak boleh juga dia memakai amaim, yaitu penutup kepala. Tidak boleh juga memakai sarawilat, yaitu celana. Walal baranis, yaitu burnus, ya, pakaian yang seperti dipakai orang Maroko, ya, yang ada tutup kepalanya. Walal khifab, tidak boleh juga khub, sepatu yang menutup mata kaki. Illa ahadun la yajidu na'laini falyalbis khuffain. Kalau seorang enggak dapat sendal, baru dia boleh pakai khub dengan syarat dia harus memotong khufnya sehingga berada di bawah mata kaki. Artinya mata kaki tidak boleh tertutup. Wala talbisu minasyabi syai'an massahu za'faran, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang sudah terkena minyak wangi, baik itu terbuat dari za'faran dan lain sebagainya. Dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan, wala tantaqibul mar'atu al-muhrimatu ya wala talbis al-quffazaini, wala talbas al-quffazaini, dan seorang wanita tidak boleh menutup wajahnya dengan niqab, tidak boleh juga dia menggunakan sarung tangan ya. Tapi dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa in khasyiatil fitnah, kalau dia takut fitnah, boleh saja dia menutupnya, tetapi dia harus membayar fidyah. Lalu dikatakan di sini, wa laisa lahu an yuzarra ridaahu, tidak boleh dia mengkancingkan ridanya, yaitu kain yang diletakkan di atas pundak, tidak boleh ada kancingnya. Wala an yaqidahu, tidak boleh juga mengikatkannya. Wala an yukhillahu bi khilalin, tidak boleh juga dia melakukan apa ini, takhlil, yaitu mengambil ujung dengan ujung kemudian mengikatnya dengan tali atau apa saja, itu tidak diperbolehkan. Wala yarbutu khaytan fi tarfihi summa yarbutuhu bi tarfil akhar, tidak boleh mengikatkan tali di satu bagian lalu menyambungkannya dengan bagian yang lain. Walahu aqdul izar, dan dia boleh mengikat izarnya, yaitu yang menutup bagian bawah. Washadul khayti alaihi, atau menambahkannya dengan penguat seperti apa namanya, sabuk, ikat pinggang dan lain sebagainya. Yang kedua, wa yahrum ba'dal ihrami at-tib fi tsaubi wal badani wal farash, ya wal farash ya, dikatakan diharamkan bagi orang yang telah ihram menggunakan yaitu minyak wangi, ya menggunakan minyak wangi, baik minyak wangi itu diletakkan di pakaiannya atau di badannya atau bahkan di tempat tidurnya, itu tidak diperbolehkan. Kalmisk, baik itu minyak wangi dari jenis kasturi atau kafur atau za'faron atau syumul warad ya, atau misalnya apa, mawar atau banafsij atau nailafur, wa kullu mashmumin tib, atau setiap yang berwangi minyak wangi itu pun tidak diperbolehkan ya. Di sini disebutkan jenis-jenis minyak wangi, ada kafur, ya, ada za'faran, ada warsh, ada banafsij, ada juga nailufar. Ya, semuanya itu adalah jenis-jenis minyak wangi, ya. Wa yahrum rasyu ma'il warad wa ma'uz zahr wa kadzalika duhun al-mutayyab. Diharamkan memercikkan air mawar atau air bunga ataupun minyak yang ada wewangiannya, diharamkan menciumnya juga ya, atau meminyaki minyak tubuhnya dengan minyak yang ada wewangiannya, baik itu minyak ward yaitu mawar ataupun minyak banafsij atau yang sejenisnya ya. Tapi kalau minyaknya itu tidak berbau seperti misalnya minyak zaitun atau minyak apa namanya, dikatakan di sini mismis ya, simsim ya, apa namanya bahasa kitanya itu, yang kecil-kecil itu apa namanya istilahnya ya, kalau apa, ada makanan tradisional itu onde-onde, ada yang putih-putih kecil-kecil itu, kan bisa diambil darinya minyak. Kalau tidak berbau maka tidak masalah ya, memakai minyak tapi yang tidak berbau ya. Ya, tidak boleh, kalaupun tidak berbau, tidak boleh jenggotnya atau rambutnya dikasih minyak tersebut kalau tidak berbau ya. Karena itu bagian dari taropuh, yaitu bermewah-mewahan. Illa ayyakuna asla, kecuali kalau kepalanya botak, diperbolehkan. Wala yahrum syammahu

kopi matang secara merata, saluran inlet dan outlet untuk memasukkan bahan dan mengeluarkan hasil sangrai secara mudah, dilengkapi dengan nampan pendingin serta saringan untuk menampung hasil sangrai yang dikeluarkan. Multifungsi selain untuk biji kopi, bisa juga digunakan untuk menyangrai aneka bahan lainnya seperti biji kacang, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Sebagaimana biasa, di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Kita mulai dengan pertanyaan pesan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ustadz dan keluarga juga kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah diperbolehkan seorang akhwat pergi haji untuk yang pertama kali usia sudah 60 tahun tanpa mahram? Karena biaya haji untuk satu orang tapi bedanya badannya sehat. Hamba Allah, jazakumullahu khairan. Itu sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, bahwasanya melaksanakan haji itu bersama mahram, bersama suami, atau bersama mahram, atau kalau tidak ditemukan mahram ya, atau tidak memiliki suami, maka dalam kondisi ini diperbolehkan dia melaksanakannya bersama sekelompok wanita ya, dilaksanakan bersama sekelompok wanita yang mereka wanita yang baik-baik, dan hendaknya dia tidak berpisah dari kelompok tersebut. Antrian yang tidak sebentar ini pun tentunya menjadi apa? Menjadi pertimbangan ya. Oleh karena di mazhab Imam Asy-Syafi'i itu diperbolehkan melaksanakannya, baik tentunya yang paling utama adalah bersama mahram atau bersama suami misalnya, tapi kalau tidak ada maka diperbolehkan bersama sekelompok wanita yang muslimah, yang baik, yang menjaga kehormatannya. Allah alam bissawab. Tadi sudah ada telepon yang masuk tapi sepertinya terputus ya. Baik, kita kembali ke pesan singkat. Baik. Masih masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu. Suaranya boleh dikeraskan Ibu? Oh iya iya. Baik. Silahkan Ibu. Silahkan Ibu dilanjutkan. Ini dia tuh tidak tahu tentang hak kita. Tanya hak kita anaknya itu yang laki-laki itu cuma satu. Mohon maaf Ibu, boleh diulang? Boleh diulang pertanyaan ya? Ibu dari awal, saya tidak mendengar, sepertinya terputus, terputus. Coba diulang dari awal pertanyaan Ibu. Ini Ustaz, ada saudara saya. Di zaman dulu tuh dia kurang tahu tentang ilmu agama, katanya gitu. Ya, dia anaknya laki-laki itu cuma satu ekor kambing. Gimana untuk selanjutnya? Apakah boleh ditambah untuk selanjutnya? Bagaimana Ibu? Ada teman Ibu, kenapa dengan teman Ibu? Dia tuh mengaku sama anaknya itu cuma satu ekor kambing anak laki-laki. Akikah? Apa yang seperti itu? Anak-anak itu saya maksudnya laki-laki itu cuma satu ekor kambing. Iya, laki-laki dua ekor kambing, lalu? Dia kurang tahu ilmu agama, cuma satu ekor kambing anak laki-laki. Baik, Ibu. Nah, terus yang kedua gini, Ustaz. Apakah boleh kita berdoa dalam masuk puasa terakhir walaupun sholat kenyap gitu, Ustaz? Bolehkah kita berdoa di rakaat terakhir dengan bisa puasa terakhir walaupun sholat di sholat kenyap gitu, walaupun di sholat sholat sunnah? Iya. Baik, Ibu, itu saja, Ibu. Ya, terima kasih, Ustaz. Baik, Ibu. Tentunya tidak masalah ya, saya jawab yang kedua dulu. Tidak masalah seseorang memperbanyak berdoa di sujud terakhir, baik itu di sholat wajib ataupun di sholat-sholat sunnah. Ya, itu boleh dilakukan, baik itu di sholat yang wajib ataupun di sholat-sholat yang sunnah. Ya, itu diperbolehkan, silahkan. Karena nanti dan keutamaan berdoa saat sujud, Nabi tidak membatasi dalam ibadah yang wajib atau yang sunnah. Nabi hanya berkata bahwa waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah dia berdoa. Yang harus dia lakukan. Seandainya dia mencukupkan dengan satu ekor itu, ya dia nggak ada masalah. Ya diperbolehkan, ya satu ekor sesuai dengan kemampuannya misalnya. Tetapi kalau di kemudian hari dia baru memahami bahwa ternyata sunnahnya adalah dua ekor, kalaupun dia ingin menambahkan satu ekor lagi tidak masalah. Ya tinggal dia sembeli satu ekor lagi dengan niat menyempurnakan kekurangan yang sebelumnya. Allah alam bissawab. Terputus lagi sepertinya ya. Tadi sudah ada yang masuk, penelpon Pak Syarif kalau saya tidak salah tadi. Tapi terputus untuk kedua kalinya. Boleh dicoba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memahami ayat dalam surah Al-Hadid? Ayatnya mana? Al-Hadid. Al-Hadid banyak sekali. Ya. Ayat 4. Baik. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mohon pencerahan, Ustaz. Ustaz, mohon pencerahan. Baik. Ya, langsung saja, Bapak. Ya. Di daerah kami ini kan kebanyakan musola. Bagaimana? Kebanyakan misalnya, yang ingin saya tanyakan, apakah semua di dalam kota kita melaksanakan sholat tahiyat? Jadi di daerah Bapak banyak musola. Pertanyaannya? Kalau kita melaksanakan sholat, apakah kita melaksanakan sholat tahiyat? Baik. Apakah kalau kita masuk musola juga melakukan tahiyat masjid atau tidak? Ya. Baik. Itu saja, Bapak. Ada satu lagi. Baik. Yang kedua yang mohon pencerahan. Apakah bagi perempuan ada zikah? Mohon maaf, yang kedua belum jelas, apakah? Apakah anak perempuan ketika zikah seperti anak laki-laki? Apakah anak perempuan, kenapa anak perempuan, Bapak? Tidak jelas suaranya. Disunat. Disunat, baik. Iya, baik. Itu saja. Iya, terima kasih. Baik, yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang tahiyat masjid, yang kedua tentang anak perempuan. Baik. Tentang tahiyatul masjid, ya tentunya disunahkan baik Bapak memasuki masjid yang masjid itu di masuki masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat, ya masjid juga. Kalau dalam bahasa Arab, baik masjidnya besar atau kecil disebut masjid. Hanya saja kalau dipakai Jumat, mereka mengatakannya masjid jami. Nah kalau di kita, masjid yang ada jumatannya. Kalau yang tidak ada jumatan, musholla. Itu penggunaan bahasanya kalau di Indonesia begitu. Kalau di Arab, musholla malah dipahami sebagai, kalau dalam hadis Nabi itu dipahami seperti lapangan. Ya Nabi keluar ke musholla untuk mengerjakan sholat id. Maksudnya ke lapangan. Adapun masjid, baik kecil maupun besar, itu adalah masjid dalam bahasa Arab. Ya, untuk membedakan ini masjid dipakai Jumat atau tidak, biasanya ditambahkan kata jami. Ya, jami. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perempuan di khitan? Allah alam bisawab, ya dalam hadis dikatakan bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki. Ya, makrumatun lin nisa, dan itu kemuliaan bagi wanita. Jadi khitan itu kemuliaan bagi wanita. Ya, salah satunya adalah untuk mengendalikan apa kata para ulama, mengendalikan syahwat. Tetapi dalam hadis dikatakan tidak boleh juga dihabiskan karena itu ada kebaikan untuk suaminya. Ya, jadi buat laki-laki adalah kewajiban dan untuk perempuan adalah kemuliaan. Allah alam bissawab. Baik, coba kita lihat hadisnya. Seorang yang lalai dari melaksanakan sholat asar seakan-akan dia kehilangan hartanya dan keluarganya. Apakah sahih hadis tersebut? Allah alam bissawab. Ya, saya belum pernah mendengar hadis tersebut. Bisa sahih, bisa tidak. Ini harus saya tahu lapasnya, lalu saya cari dan bagaimana komentar para ulama tentang hadis tersebut. Ya, saya tidak tahu. Ya, Allah alam bissawab. Ya. Tapi memang ancaman meninggalkan sholat asar banyak. Misalnya Nabi mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amal ibadahnya. Ada dua, kata para ulama, kalau dia meninggalkan asar sama sekali tidak melaksanakannya, maka semua amal ibadahnya terhapus. Tapi kalau dia meninggalkannya satu hari dengan sengaja, maka amal satu hari itu dihapuskan oleh Allah, tidak ada pahalanya sama sekali. Itu penjelasan para ulama. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita merasa sedih karena merasa tersisih dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, karena kita sakit, kita cacat, apakah bentuk kesedihan itu berarti kita tidak ikhlas menerima takdir Allah? Bagaimana caranya Ustaz biar kita kuat menghadapi semua ujian Allah? Nah, tentunya kesedihan tidak selalu diartikan seseorang itu tidak menerima ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala. Kesedihan sesuatu yang normal ya. Ya, tetapi senantiasa kita mengingat firman Allah wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa rendah, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah orang-orang yang tinggi kedudukannya kalau kalian adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan ada seorang sahabat ya yang dia merasa sedih, lalu Nabi ajarkan dia ajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal hammi wal hazan wal jubni wal bukhl wa ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma inni, ya Allah, a'udzubika, aku memohon perlindungan kepadamu, minal ajzi wal kasal, dari sifat lemah dan sifat malas, wal hammi wal hazan, dari kegundahan dan kesedihan, wal jubni wal bukhl, dari sifat penakut dan sifat kikir, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Aku pun berlindung kepadamu, ya Allah, dari terlilit hutang dan dikuasai oleh manusia. Itu dibaca di pagi hari 3 kali dan di sore hari 3 kali. Ya, itu bagus sekali doanya untuk menghilangkan kesedihan. Ya, dan kesedihan, bahkan kalau kita bersabar, kita sedih lalu kita bersabar dengan ujian itu, maka itu akan menyebabkan diampuninya dosa kita. Ada hadisnya Nabi berkata, ma yusibul muslim min nasobin wala hammin wala hazanin hatta syaukah. Ya, tidaklah seorang muslim ditimpa rasa sakit, rasa lelah, rasa gundah, rasa sedih, bahkan duri yang menusuk kakinya, lalu dia bersabar dengan ujian itu, kecuali akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa orang tersebut. Maka la tahzan, ya jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kita senantiasa bersabar, senantiasa berzikir, ya senantiasa istiqomah beribadah, ya, dan Allah itu inda zanni abdi, ya, inda zanni abdihi, Allah itu adalah tergantung kepada prasangka hambanya. Ketika prasangka kita kepada Allah baik, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menunjukkan kepada kita kebaikan, ya, jalan keluar, keberkahan, dan lain sebagainya. Apa ini? Apa tadilah dari Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Banyak fadilahnya. Ya, dibaca di pagi hari 3 kali dan dibaca di sore hari 3 kali. Ya, dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Kapan saat yang tepat kita dianjurkan mengucapkan Masya Allah? Masya Allah ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan. Masya Allah tabarakallah. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang tidak pantas, kita katakan subhanallah. Maha suci Allah. Allah alam bisa. Hati mereka lembut. Aku akan masuk surga satu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Ya hati mereka lembut. Ya hati mereka tidak kasar ya. Kalau bermuamalah mudah. Ya tidak kasar. Berkata baik atau diam. Akhlaknya bagus dan lain sebagainya. Ya. Apa yang dimaksud dengan sifat latah? Latah. Ya latah mengikuti. Ya mengikuti. Enggak di... saring dulu yang baik yang buruk ya dia ikuti, dia latah mengikuti apa namanya mengikuti apa-apa yang tersebar di masyarakat, dia ikuti tanpa menyaring ataukah itu baik ataukah buruk. Allah alam bissawab. Baik, masih ada, sepertinya sudah habis dari pesan singkat. Baik, masih ada waktu 7 menit sebenarnya ya. Coba ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Putus ya, baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan ibu. Iya, dikeraskan ibu suaranya agar saya bisa mendengar dengan jelas. Pertanyaan yang tadi Ustaz, bukan waktu sujud. Tapi saat? Tapi dilihat. Di saat tahiyat akhir, Ustaz. Iya, enggak ada masalah, Ibu. Tahiyat akhir sebelum salam, itu disunahkan kita memperbanyak berdoa. Oh, sama ya? Sama, Ibu, sama. Nah, terus begini, Ustaz. Jangan putus-putus ibu, tidak terdengar jelas. Apakah? Silahkan dilanjutkan ibu. Baik, terputus atau bagaimana? Suaranya tidak terdengar. Baik, terputus ya. Baik, halo? Apakah? Kita kan pernah bersalah sama tadi mendoakan minta ampunan pertamanya, tapi kita minta doakan diampuni dosa-dosa tersebut, itu apa pun seperti itu. Artinya kita minta maaf kepada orang itu. Kita mendoakan minta ampun dosa-dosa itu. Apakah cukup sekedar kita mendoakan kebaikan untuk dia begitu? Ya begitu Ustaz. Baik. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tergantung jenis kesalahannya ya. kalau kesalahannya itu terkait dengan apa namanya, terkait dengan hak mereka sebagai manusia, kaitan dengan tanah atau kaitan dengan harta, tentunya kita harus meminta kehalalan. Tidak bisa sekedar kita apa namanya mendoakan kebaikan, ya, atau kaitan dengan hutang yang harus kita bayar, tidak cukup sekedar kita mendoakan kebaikan untuk mereka, tetapi kita meminta dihalalkan. Tidak sekedar kita meminta maaf, tapi kalau ada hak yang kita ambil, ya kita kembalikan. Ada tanah yang kita serobot, kita kembalikan. Jadi tergantung. Lalu bagaimana kalau misalnya yang dirampas itu adalah misalnya pelanggarannya adalah berupa ghibah. Ghibah, misalnya kita pernah menggibah orang. Kata para ulama ada dua. Kalau kondisi pertama, orang yang kita ghibah belum tahu, maka kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita datangi teman ghibah kita, lalu kita jelaskan bahwa yang kita ucapkan itu adalah satu kesalahan, kita membicarakan orang lain. Itu kalau orang yang digibah belum tahu. Tapi kalau orang yang digibah sudah tahu bahwa kita menggibah dia, tidak ada jalan kecuali kita meminta maaf, ya, meminta kerelaan dia bahwa kita telah melakukan kesalahan. Nah, itu kalau kaitannya dengan gibah, ya. Atau kalau kaitannya dengan kesalahan-kesalahan yang lainnya, tergantung nanti apa yang kita lakukan. Yang pasti, ya, seorang muslim selalu dia meminta maaf kepada saudaranya, lalu dia pun senantiasa bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah alam bissawab. Apa maksudnya surga di bawah telapak kaki ibu, ya? Ya, artinya bahwa kita berbakti kepada ibu kita, kita mencari ridho orang tua kita, kita bahagiakan mereka, dan itu akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwa ketika ibu kita ridho, ayah kita ridho, orang tua kita ridho, maka Allah akan memberikan keridhoannya untuk kita. Kalau Allah sudah ridho, Allah masukkan kita ke dalam surga. Allah alam bissawab. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Bapak. Ya, ini dari kami ini, ya, bulan Ramadan, mohon maaf, Bapak, suara Bapak tidak terdengar dengan jelas. Sudah jelas. Suaranya tidak jelas, tidak jernih. Jadi saya tidak bisa mendengar dengan baik. Iya, ya. Coba, Bapak mungkin boleh bergeser posisi, sinyalnya kurang bagus. Ini nih, Ustaz. Baik. Halo. Iya. Nah, di Jakarta ini, setiap malam di Jepang, diadakan pembacaan pohon pencerahan atau pohon pencerahan jadi. Setiap apa diadakan tahlilan? Setiap malam di Jepang. Setiap malam di Jepang diadakan tahlilan. Baca Yasin. Baik, itu saja. Ya, apakah ada? Baik, Bapak. Coba nanti kita sedikit berikan penjelasan. Baik, itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya, malam Nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, adalah satu malam yang memiliki keutamaan, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ada hadis-hadis yang bisa kita jadikan dasar bahwa malam itu memiliki keutamaan dibandingkan malam-malam yang lain. Di malam itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang berselisih dengan saudaranya muslim, mereka tidak mendapatkan ampunan. Ya, oleh karenanya malam ini ada keutamaannya. Tetapi yang harus digarisbawahi oleh para pemirsa Niaga TV, kalau kita baca penjelasan para ulama terkait dengan malam Nisfu Sya'ban, mereka menjelaskan bahwa tidak ada ibadah tertentu, baik itu sholat, ataupun puasa, ataupun zikir, atau yang lainnya, yang dikhususkan di malam tersebut. Jadi tidak ada penghususan, misalnya harus membaca Yasin 3 kali, yang pertama diniatkan untuk ini dan itu misalnya, itu kita tidak mendapatkan hal tersebut dari dari kebiasaan salafunas saleh, dari para pendahulu kita yang saleh. Kita tidak mendapatkan dalil terkait dengan menghususkan bacaan tertentu atau zikir tertentu atau amalan tertentu. Ya, walaupun memang betul ada hadis secara khusus yang menjelaskan keutamaan, tapi tidak, Nabi tidak mengajarkan ada amalan tertentu. Ya, inilah pentingnya kita berittiba secara keseluruhan. Ya, artinya kita meyakini betul itu ada keutamaan, tetapi lakukan, sikapi keutamaan itu sebagaimana Nabi menyikapinya, yaitu tanpa ada ritual ibadah yang dikhususkan, baik itu zikir, baik itu sholat, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Ibadahnya seperti biasa, kalaupun kita ingin membaca Quran di malam itu silahkan, tanpa membatasi surat tertentu, kita ingin berzikir silahkan, tanpa membatasi jumlahnya, caranya, dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.